Ku pernah tergila-gila padamu, rela melakukan semua untukmu. Ku pernah setakut itu kau pergi, hingga membunuh mimpiku sendiri. Kita pernah lewati suka duka sebelum akhirnya saling terluka. Aku benci caramu meninggikan diriku. Aku benci caramu meninggalkan diriku. Aku benci melihat kau bahagia tanpaku. Dan yang paling ku benci adalah ku tak bisa membencimu. Kau pernah tergila-gila padaku, mengekang diriku karena cemburu. Sampai akhirnya kita menyadari kau jatuh hati pada imajinasimu sendiri. Kita pernah lewati suka duka sebelum akhirnya saling terluka. Kita pernah saling mengirim doa sebelum akhirnya saling melupa. Aku